Alhamdulillahirabbil alamin wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kepada para pendidik, para bapak ibu guru, ustadz wa ustadzah semuanya, dan kepada para orang tua wali murid, orang tua wali santri dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan dan waktu luang untuk belajar bersama-sama, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ego, yaitu ego orang tua yang melukai anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik semuanya, rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu dalam dirinya itu ada ego, ya. Setiap manusia dalam dirinya itu ada ego. Nah, ego itu merupakan hal yang telah Allah berikan kepada setiap manusia, yang mana ego itu sejatinya dapat bermanfaat bagi seseorang atau siapa saja yang memilikinya. Namun apabila lalai atau berlebihan dalam memanfaatkan ego itu, maka akan bisa membahayakan bagi diri dan orang lain. Nah, perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu semua, apa makna ego itu. Ego itu sebenarnya dalam bahasa kita itu kita maknai dengan aku. Ya, ego dalam bahasa kita itu kita maknai dengan aku. Ya, atau dalam bahasa Arab disebut ana. Ya. Yaitu ekspresi diri. Ya, jadi ego itu adalah maknanya aku atau ana, merupakan ekspresi diri. Sedangkan egoisme itu merupakan keakuan, ya, atau ananiyah, yaitu tentang diri sendiri. Nah, fungsi ego bagi orang yang memilikinya itu yang pertama adalah sebagai identitas dirinya. Yang kedua adalah ego itu dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan prinsipnya, yang dalam hal ini adalah akidah. Maka apabila orang itu egonya terlalu lemah, maka bisa jadi orang itu akan kehilangan identitas dirinya, atau dia tidak mampu mempertahankan prinsip yang dipegangnya, termasuk juga dalam hal ini adalah akidah. Namun demikian juga, jika ego itu terlalu kuat, ya, maka itu juga akan membahayakan dirinya. Ya, bisa memunculkan sifat al-kibr atau sifat sombong, memunculkan sifat takjub terhadap dirinya atau ujub, memunculkan sifat hasad dan sifat-sifat lain yang merupakan sifat-sifat keturunan dari al-kibr. Nah, oleh karena itu hendaknya kita itu menempatkan ego itu pada tempat yang tepat, ya, sehingga ego itu benar-benar bisa menunjukkan identitas diri kita dan bisa merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan prinsip yang kita pegang. Nah, terus kemudian ada istilah egois dan ada istilah egosentris. Ya, sama-sama ego. Ya, egois itu maknanya adalah bersifat keakuan, yaitu sosok seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, aku, aku dan aku. Itu orang egois, yaitu tipe apa namanya, untuk orang yang sudah dewasa atau orang tua. Sedangkan untuk anak-anak itu sifatnya adalah egosentris, ya, berpusat pada diri, yaitu merasa diri sebagai pusat dari semuanya. Nah, ini adalah egosentris itu pada diri anak, yang mana itu harus dituntaskan, karena memang kalau tidak dituntaskan kelak bisa menjadi egois. Nah, ini maka kita perlu memperhatikan ego ini, terutama bagi orang tua. Tugas orang tua dalam mendidik anak-anak itu ada dua. Yang pertama pembersamaan, ya, pembersamaan. Kenapa? Karena anak lahir nggak tahu apa-apa, ya, dan anak lahir itu selalu dapat ancaman dari setan untuk menggelincirkan anak tersebut dari agama yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi, ini khalaqtu ibati hunafa fatsalathumu sayatin antinihim. Sesungguhnya aku, ya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku itu sudah fitrah, sudah hanif. Maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Nah, dengan adanya anak sudah enggak tahu apa-apa, di sisi lain ada setan yang selalu mengancamnya. Maka tugas orang tua yang pertama adalah membersamai anak. Yaitu yang pertama menjadi teladan ketika orang tua itu berada di depan, kemudian mendampingi, menjaga, melindungi ketika bersama dengan anak-anak, dan memotivasi anak-anak ketika berada di belakang. Ya, ini sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, ya, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso tuturi handayani. Ya, di depan memberikan keteladanan, ketika di tengah-tengah mereka bersama anak-anak, yaitu mangun karso, yaitu memberikan apa namanya perlindungan, menjaga, mendampingi mereka. Kemudian tuturi handayani, di belakang itu memberikan daya, memberikan motivasi. Nah, ini kita harus melakukan ini karena memang anak itu perlu butuh dibimbing. Kemudian tugas orang tua yang kedua yaitu pengakuan, mengakui mereka. Ya, karena apa? Anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Mereka lahir sudah condong untuk bertauhid, jujur dan berakhlak mulia. Mereka lahir itu sudah membelajar yang tangguh dengan gaya belajar yang unik. Mereka lahir itu sudah memiliki keunikan bakat, maka orang tua tugasnya adalah mengakui. Maka seandainya ini tidak dilaksanakan semua, hanya mungkin membersamai saja, hanya menganggap anak seperti kertas putih yang kosong, itu munculnya pembersamaan. Pembersamaan saja nanti munculnya adalah pemaksaan. Atau mungkin hanya mengakui saja tanpa membersamai, itu munculnya nanti adalah pembiaran. Nah, maka ego orang tua yang tidak tuntas itu akan numpang pada tugas orang tua ini. Ya. Ini masalahnya adalah di sini. Tidak semua orang tua itu benar-benar dewasa secara mental. Ya, disebut ayah karena punya anak, ya. Disebut ayah karena usianya dewasa, disebut ibu karena melahirkan, ya, disebut ibu karena usianya sudah dewasa. Kadangkala fisiknya sudah dewasa, tapi ternyata mentalnya kadangkala masih didominasi oleh ego. Ya. Oleh egonya, jadi masih bersifat egois, yang seharusnya sifat itu tuh sudah selesai ketika masa kanak-kanak. Karena masa kanak-kanak tidak selesai, maka jadilah hutang pengasuhan, sehingga ketika orang tua waktunya mendidik anak itu masih ada sifat kekanak-kanakan, yaitu apa? Egois. Yang ketika kecil namanya egosentris, yang harusnya tuntas ternyata tidak tuntas, jadilah egois pada diri orang tua. Nah, ketika membersamai anak, ya, pastilah orang tua itu ingin anaknya itu tertib, ya, anaknya itu penurut, ya, taat perintah, apa yang diperintahkan orang tua itu dituruti. Nah, kadangkala ya, kadangkala namanya anak yang dia lahir tidak tahu apa-apa, masih butuh bimbingan, melakukan kesalahan, maka kadangkala muncullah ego orang tua yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Ya, muncullah kemarahan, muncullah pemaksaan, ya, bahkan sampai kepada pemukulan. Yang seharusnya tidak demikian. Yang tadinya niatnya itu adalah ingin membimbing, tapi begitu ditumpangi oleh ego, ya, akhirnya menjadi egois. Akhirnya proses pembelajaran atau pendidikan itu bukan menjadi pembersamaan lagi, tetapi jadilah penumpahan emosional. Itulah akibat ego yang numpang pada proses pembersamaan yang nanti akhirnya akan melukai anak-anak kita. Ini. Nah, ini jika egonya terlalu dominan numpang kepada pembersamaan. Sekarang jika ego itu melemah, ya, di bawah dari yang seharusnya, maka orang tua itu tidak berani untuk mengakui anak, ya, tidak berani untuk memberikan ketegasan kepada anak yang harusnya mungkin anak ditegasi, sehingga muncullah kelemahan-kelemahan pada diri orang tua, ya, yang seharusnya mungkin orang tua tegas tepat dengan kondisi anaknya, tapi karena terlalu terabaikan seego ini atau melemah di atas yang seharusnya, maka orang tua tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk membimbing anak-anaknya. Jadi ego terlalu kuat juga akan memunculkan pemaksaan, melukai anak-anak, ya. Atau ego orang tua yang terlalu lemah, maka memunculkan adanya pembiaran kepada diri anak. Maka letakkanlah ego pada tempat yang tepat, ya, yaitu untuk identitas diri kita bahwa kita adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah untuk mempertahankan prinsip, ya, dalam mendidik mereka, dalam mendidik anak-anak, terutama dalam pendidikan akidah, yaitu membutuhkan adanya ego yang proporsional, yaitu yang tepat pada posisinya. Nah, ini antara lain hal yang kita bahas kali ini, yaitu ego yang melukai anak-anak, yaitu ketika numpang pada pendidikan anak-anak itu. Nah, terus kemudian bagaimana kita orang tua untuk bisa mengendalikan ego itu? Nah, contoh ego yang melukai itu secara praktisnya, yaitu orang tua mendidik anaknya, ya, ingin anaknya menjadi soleh. Orang tua mendisiplinkan anaknya, ya, agar anak menjadi disiplin. Tapi suatu ketika, ya, anak itu tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah, ya, akibat orang tuanya enggak menuruti. Contoh kedua, antara lain ketika anak mungkin tidak pintar pada pelajaran tertentu, ya, karena tidak sama dengan teman-temannya, akhirnya orang tua menuntut, walaupun mungkin secara halus, seolah-olah anaknya itu harus sama dengan teman-temannya. Ini juga ego orang tua yang terlalu menuntut, karena apa, dia tidak mengakui kondisi anaknya, bakatnya apa, gaya belajarnya apa, sehingga ego orang tua ini yang terlalu menuntut anak itu juga akan melukai anak-anak kita, anak-anak, melukai anak-anaknya. Ini. Terus contoh yang lain lagi, yaitu ketika orang tua mendapati anaknya itu seolah-olah tidak punya potensi, ya, tidak punya karya, sehingga orang tua merasa anaknya itu masa depannya suram. Akhirnya orang tua terlalu menekan anak untuk menjadi apa yang diinginkan orang tuanya, ya. Atau orang tua tidak tahu apa sebenarnya potensi yang dimiliki anaknya. Akhirnya orang tua memaksakan kehendaknya, ya, merasa dirinya itu pasti lebih tahu tentang anak daripada anaknya, sehingga kecenderungan anaknya yang berbeda dengan keinginan orang tuanya itu tidak diakui oleh orang tuanya, sehingga muncullah pemaksaan. Ini adalah ego, ya, yang terlalu menuntut anak, sehingga anak juga akan menjadi terluka. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu muhasabah, ya, melakukan tazkiyatun nafas, bahwa sejatinya setiap manusia itu ada ego dalam dirinya yang kadang-kadang berlebihan, yang kadang-kadang terlalu melemah. Oleh karena itu, melemahnya ego itu adalah penyakit, dan terlalu menguatnya ego itu juga adalah penyakit. Ya. Oleh karena itu kita selalu ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengendalikan ego kita ini, sehingga kita di hadapan anak-anak kita, ketika kita mendidik mereka itu betul-betul kita berakhlak mulia terhadap anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak mengagumi kita, akhirnya mereka mencintai kita, dan mereka akan meneladani apa yang kita lakukan, dan mereka akan menuruti dan mempercayai apa yang kita sampaikan secara lisan kepada mereka. Nah, ini antara lain yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan masalah ego ya. Jadi intinya adalah bahwa kadangkala ego orang tua akibat ada hutang pengasuhan ya, masa lalu pendidikan yang tidak tuntas terbawa sampai menjadi orang tua. Akhirnya ketika mendidik anak-anak tertumpangi oleh sifat-sifat egois tersebut tanpa disadarinya. Nah, akhirnya karena tertumpangi ya, orang tua melakukan pembenaran ya, bahwa seolah-olah pelampiasan egonya itu merupakan pendidikan, padahal sejatinya itu adalah ego, egois ya. Sejatinya egois, tapi karena tercampur dengan pembelajaran anak atau pendidikan anak, sehingga orang tua melakukan pembenaran bahwa itu adalah pendidikan untuk anak-anaknya, padahal sejatinya adalah pelampiasan dari sifat egoisnya. Ya, oleh karena itu mari kita selalu mengenal hati kita, kira-kira ada penyakit apa yang ada dalam kita, sehingga penyakit itulah yang memunculkan adanya penguatan ego yang berlebihan atau pelemahan ego di bawah yang seharusnya. Demikian ya, wa'alam, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Walaupun singkat Ustaz ya, tidak seperti biasanya Ustaz ya materi kita yang di episode hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silahkan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp Messenger ataupun dapat juga melalui WhatsApp call atau telepon ke nomor 0898-0092-588. Kami ulangi sekali lagi, 0898-0092-588. Atau dapat juga kirimkan pertanyaan Anda dengan dituliskan di live chat YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama, datangnya dari live chat YouTube, datangnya dari Ibu Nia Kurniasih. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah menghadapi anak yang sudah balik, fitroh imannya sudah tumbuh, tapi masih sering emosional, bicaranya sering menyakiti, dan bagaimana menuntaskan ego pada orang tua? Silakan Ustaz. Baik, insyaallah seorang anak yang sudah tuntas fitrah keimanannya, tapi ternyata masih sering menumpahkan egoisnya ya, kalau itu masih usianya di bawah balig atau sebelum balig, itu adalah sebenarnya egosentris. Dan kemudian bagaimana menuntaskan ego orang tua? Yang pertama, bahwa anak kalau sudah tumbuh keimanannya ya, jadi ada tiga ranah dalam pendidikan itu, yaitu pendidikan iman, pendidikan ilmu, dan pendidikan amal. Iman, ilmu, amal. Jika yang tidak tumbuh adalah keimanan, maka penanganannya adalah dengan bahasa-bahasa hati. Jika yang tumbuh itu apa, yang tidak tumbuh adalah ilmu, sementara keimanannya sudah tumbuh, maka penanganan anak yang cocok adalah dengan bahasa lisan atau nasihat lisan. Jika yang tidak tumbuh adalah amalnya, itu masih salah, dengan catatan bahwa imannya sudah tumbuh, dia sudah berilmu, tapi amalnya masih salah, maka penanganannya adalah dengan ketegasan. Maka untuk pertanyaan tadi, ananda yang sudah tumbuh karakter imannya tapi masih seperti itu ya, masih apa namanya, egosentrisnya belum tuntas, maka cara yang tepat untuk menangani masalah ini adalah dengan nasihat lisan ya, dengan nasihat lisan. Nah, jika dengan nasihat lisan dia masih melakukan itu, bahkan dia merasa marah atau mungkin justru malah membantah dari nasihat lisan itu, itu pertanda bahwa karakter imannya belum tumbuh. Walaupun mungkin kita menganggap sudah tumbuh karena mungkin dia mau melakukan sholat, maka bisa jadi sholatnya itu karena apa, terpaksa atau karena takut oleh orang tua atau gurunya. Ini jadi antara lain ketika dinasihati lisan kemudian dia membantah, ya bahkan dia tambah menjadi-jadi ketika dinasihati, itu pertanda bahwa karakter imannya belum tumbuh. Ya berarti sholatnya dia itu karena takut, ya ibadahnya dia itu mungkin karena lilahnya atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih kurang. Ya, jadi melihat kondisi seperti itu. Jadi kalau dinasihati lisan kemudian dia menurut, ya sudah, maka sebenarnya ketegasan enggak cocok bagi dia. Ya, jadi cukup nasihat lisan. Tapi kalau ternyata dinasihati lisan dia masih membantah, berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa hati. Itu pertanda bahwa keimanannya belum tumbuh sempurna. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya untuk menuntaskan ego orang tua. Ya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang tua di muka bumi ini yang egonya itu sudah tuntas 100% kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sudah selayaknya bahwa kita itu selalu memperbaiki diri. Apakah sudah benar ego kita itu berada di tengah-tengah, sehingga itu menjadi jati diri kita sebagai orang tua, sehingga itu merupakan bahan atau alat bagi kita untuk mempertahankan prinsip kita. Hanya itu saja. Nah, sehingga kalau suatu waktu kita ketika menghadapi anak-anak masih emosional, tidak sabar, masih kadang marah-marah, ya itu pertanda bahwa ego kita masih terlalu tinggi, maka perlu diturunkan. Tetapi ketika menghadapi anak itu kita enggak berani bertindak, menegur anak yang salah pun tidak berani. Ya, memberikan nasihat kepada anak juga enggak berani, itu pertanda bahwa ego kita itu terlalu rendah. Ya, terlalu rendah. Ingat bahwa dua penyimpangan ya yang terjadi dalam pendidikan itu induknya itu ada dua. Yaitu al-kibr, ya, yaitu sombong dalam hal ini adalah ego, ego terlalu tinggi. Kemudian al-mihanah, yaitu terlalu minder, ya, rendah diri. Ya, ini dua hal ini yang menjadikan penyimpangan dalam pendidikan, penyakit dalam pendidikan yang bisa melukai anak-anak, gitu. Ya, melukai anak-anak. Ketika ego terlalu tinggi, maka anak-anak merasa tertekan, bisa depresi, stres, ya. Kalau ego terlalu rendah ketika mendidik anak-anak merasa kurang disayangi, merasa kurang diperhatikan, ya. Itu yang terjadi adalah demikian. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menuntaskan ego orang tua ya muhasabah, selalu istighfar, ya. Kadangkala kita dalam mendidik anak itu antara pasangan ya suami istri ribut terus, ya. Saling menyalahkan. Nah, itu pertanda bahwa jika pasangan itu masih saling menyalahkan, ego masing-masing itu masih tinggi, ya, masih tinggi. Kemudian ketika mendidik anak gelisah, khawatir, ya, khawatir yang berlebihan, karena apa? Karena anak belum bisa apa-apa, khawatir masa depannya, itu juga ego yang terlalu rendah, ya, kurang percaya diri. Nah, ketika mendidik anak-anak itu terlalu mengekang, ya, mengekang mereka, ya, tidak boleh keluar, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, tidak boleh berbuat salah, ya, salah sedikit saja diungkit-ungkit, dimarah-marah, itu juga ego terlalu tinggi. Nah, naik turunnya ego itulah sejatinya adalah bergantung kepada kesehatan dari hati kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengoreksi diri. Setelah kita tahu penyakit-penyakit hati kita, ya, apakah cenderung kepada al-kibr, menaik egonya atau egois, ataukah terlalu rendah yaitu minder, maka kita mohon kepada Allah untuk bisa menempatkan ego kita itu pada tempat yang tepat, ya, yaitu menjadi jati diri kita dan menjadi apa namanya sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan prinsip atau akidah kita. Jadi intinya adalah di muhasabah yang itu sering kita ulang-ulang, ya, termasuk juga dalam hal ini adalah terkait dengan masalah tazkiyatun nafas. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi bagi penanya dari Ibu Nia Kurniasih yang bertanya. Baik, selanjutnya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Ibu Sarina Jase. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam pendidikan berbasis fitrah, anak usia 7-11 tahun, anak laki-laki, sebaiknya dekat dengan ayahnya. Apakah itu benar untuk mengenal kemaskulinan? Bagaimana jika seorang ayah anak tersebut adalah orang yang fasik, Ustaz? Bagaimana cara menutupi aib ayah di depan anak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Yep. Jadi yang pertama, anak usia 7-10 memang dia setidaknya sudah yakin dengan identitas dirinya. Ya, bahkan sejak usia 3 tahun bahwa dia yakin laki-laki. Kalau memang dia laki-laki, maka 7-10 tahun atau 11 tahun dia itu idealnya dekat dengan ayahnya, karena itu fase-fase masa emas karakter belajar. Dia penasaran seperti apa sih peran laki-laki, maka belajar kepada sosok ayah. Ya, belajar kepada sosok ayah. Nah, bagaimana peran seorang ayah itu? Ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan anak tersebut terhadap ayahnya, maka dia akan meniru, oh ternyata menjadi ayah seperti ini. Yang nanti akhirnya ketika dia dewasa akan memerankan sosok sebagai seorang ayah itu sebagaimana yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan terhadap ayahnya ketika waktu itu. Nah, seandainya jika orang tuanya atau ayahnya itu adalah fasik, ya, dan kita khawatir anak itu akan meniru keburukan pada diri anak, ya, maka kita yang pertama yang kita lakukan adalah tidak bisa kita itu memisah anak begitu saja dengan ayahnya. Itu nanti akan jadi permasalahan, ya, merasa bahwa ayahnya tidak memperhatikannya. Ya, walaupun anak itu, apa, ayahnya itu adalah fasik, pastilah sang ayah tetap mencintai anaknya. Pastilah anak tetap, ayah tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Maka hal ini harus dipahamkan pada diri anak, ya, bahwa itu adalah ayahnya yang memberikan nafkah dan mencintainya. Nah, masalah kefasikan ini mungkin dia melihat ayahnya yang berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak perlu dicontoh. Maka mungkin sebagai seorang ibu bisa mendekatkan sosok lain, ya, yang bisa menggantikan perilaku ayahnya, yaitu mungkin ketika di sekolah, yaitu dekatkan dengan guru laki-laki atau ustaz. Maka dia akan berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh ustaz jika dia sudah mencintai ustaznya itu. Ya, kalau perempuan nanti dekatkan ke ustazahnya, atau mungkin dekatkan ke kakeknya kalau ada kakek, ya, atau dekatkan ke pamannya kalau ada paman. Ya, jadi tetap mengakui bahwa itu adalah ayahnya, bahwanya tetap berbuat baik, tapi nanti dalam kedekatannya, dalam keteladanan dalam mempelajari perilaku orang tuanya itu, maka kita menghadirkan sosok lain. Ya, ya, tadi sudah disebutkan, bisa gurunya di sekolah, bisa kakeknya, bisa pamannya, atau siapapun, ya, yang bisa dijadikan sebagai sosok yang baik bagi ananda tersebut. Sambil seorang istri itu memberikan nasihat kepada suaminya, ya, untuk memperbaiki diri. Tentu saja si istri ketika menasihati suaminya itu pun bukan dengan ego yang terlalu tinggi, ya, merasa bahwa paling benar, ya, bahwa suaminya adalah salah, tapi dengan ego yang direndahkan, ya, direndahkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bisa membolak-balik hati suami atau seorang ayah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa dan ikhtiar untuk bisa memberikan nasihat kepada ayahnya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dari Ibu Sari dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan selanjutnya saya bacakan pertanyaan datangnya dari WhatsApp. Kali ini dari Ibu atau Ummu Afina Mawaddah di Banyumanik, Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati pada anak saya yang kedua, usianya 14 tahun. Karena anak saya yang pertama di usia segitu sudah memiliki rasa empati yang sangat bagus terhadap sesama manusia maupun terhadap binatang. Mohon arahnya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Yang perlu diketahui bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu berbeda-beda. Termasuk terkait dengan empati. Ya. Jadi kalau kita lihat keunikan anak terkait dengan bersosial, ya, itu ada tiga. Ada anak yang ketika bersosial itu suka mempengaruhi, ya, berusaha memposisikan diri di atas orang lain. Ada anak yang ketika bersosial itu senang kerjasama, yaitu memposisikan diri sejajar dengan orang lain. Dia gak suka konflik, ya, sukanya itu damai-damai saja. Kemudian kategori yang ketiga ketika bersosial yaitu suka melayani. Nah, ini empati yang paling kuat itu adalah pada anak yang kategori suka melayani. Maka anak tadi tidak bisa kita samakan. Ya, ada memang anak itu dominan bakatnya itu di melayani atau di empati. Itu luar biasa empatinya. Kemudian ananda yang satunya bisa jadi mungkin dia di berpikir, ya. Nah, makanya kalau kita amati, ya, kecerdasan anak itu juga ada tiga, ya. Yaitu yang pertama adalah emotional quotient, ya, cerdas pada perasaan, ini yang empatinya tinggi. Yang kedua adalah intelligent quotient, yaitu IQ, ini yang terkait dengan cerdas di berpikir, ya, cerdas perasaan, sekarang cerdas berpikir. Kemudian yang ketiga adalah physical quotient, yaitu cerdas dalam fisik. Ada anak yang mungkin empatinya tinggi tapi dia gak cerdas dalam berpikir, IQ-nya rendah. Ada yang IQ-nya tinggi tapi ternyata empatinya rendah, yaitu perasaannya. Ada yang mungkin fisiknya kuat tapi berpikirnya juga rendah, berperasaannya juga atau empatinya juga rendah. Nah, maka bisa jadi ananda tadi yang agak cuek, ya, tidak begitu empati, itu berarti kemungkinan ananda itu cerdas dalam berpikir, pinter dia itu. Sedangkan saudaranya yang empatinya tinggi sati itu biasanya itu dalam berpikir itu lebih ketinggalan dibanding saudaranya yang tidak berempati tadi. Jadi yang satu cerdas berperasaan, emotional quotient-nya kuat, yang satu adalah intelligent quotient-nya atau IQ-nya kuat. Itu enggak bisa dibandingkan. Jadi yang satu otomatis yang emotional quotient-nya atau IQ-nya, yaitu perasaannya cerdas, itu dia empatinya tinggi. Sedangkan yang pikirannya tadi kuat, ya, cerdas, itu biasanya empatinya rendah. Namun demikian bukan berarti ketika anak itu yang IQ, ya, jadi pikirannya cerdas, pandai menghafal, ya, pinter-pinter hitung-hitungan, pinter matematika, fisika, kimia dan sebagainya, itu bukan berarti kalau empatinya rendah terus kemudian tidak berempati itu tidak mengapa. Tidak demikian. Maka tetap dikuatkan secara ma'ruf, ya. Jadi dikuatkan secara ma'rufnya bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, buatlah ananda itu kagum dulu, sebagaimana yang alur pembelajaran yang dulu pernah kita bahas. Jadikan ananda itu kagum pada orang tuanya. Kagum dulu dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Bisa dengan pujian, sering memuji mereka, bisa dengan sering memberikan hadiah, bisa sering dengan membersamainya, melayani mereka, atau mungkin menyentuh mereka. Maka nanti anak akan menjadi kagum, ya. Setelah kagum muncullah rasa cinta. Nah, begitu muncul rasa cinta, maka muncullah keteladanan. Ya, dia akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Maka disinilah baru muncul empati yang dikuatkan nanti secara ma'ruf, ya. Ya, jadi ananda yang kurang empati itu, ya, kemungkinan yang pertama memang cerdasnya di pikiran, bukan di perasaan. Itu berarti nanti setelah dia meneladani, maka insya Allah dia akan berempati. Itu jika memang itu adalah potensi uniknya, memang bawaannya demikian, caranya menumbuhkan empati demikian. Tapi jika anak itu menjadi tidak berempati karena luka, ya, akibat pendidikan sebelumnya yang terlalu menekan, tidak menghargai dia, tidak mengakuinya, akhirnya luka, sehingga dia ada muncul rasa tidak senang atau tidak tumbuh cinta yang kuat pada orang-orang tuanya, maka muncullah adanya tidak empati tadi. Maka cara seperti ini adalah sembuhkan dulu lukanya itu. Ya, tinggal lukanya di mana? Apakah di keimanan? Apakah di ilmu? Apakah di amal? Ya, penanganannya sebagaimana telah tadi sudah dijelaskan. Jadi itu kemungkinannya demikian. Yang pertama, jangan dibanding-bandingkan dulu, ya. Yang satu empatinya tinggi, yang satu empatinya rendah. Itu memang beda. Yang kedua adalah yang empatinya rendah, kuatkan secara ma'ruf. Tentu saja enggak bisa melebihi saudaranya yang empatinya tinggi. Kuatkan secara ma'ruf saja dengan cara yang telah disebutkan tadi. Demikian, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ini datangnya dari Ibu Khairunisa. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya ekstrovert dan temannya banyak prediksi potensi duta besar atau humas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kegiatan atau pelajaran dan penjurusan apa yang tepat untuk anak saya tersebut?" Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau dia masih TK, ya, tentu saja belum ada penjurusan. Cukup kuatkan bahwa dia itu cerdas dalam bergaul. Ya. Ketika dia masuk kelas 1 SD, ya, kuatkan lagi, ya, bahwa dia adalah bergaul dan diajarkan adab-adab ketika bergaul. Ya. Sehingga dia ketika bergaul dengan teman-temannya tidak ada benturan-benturan, tidak bertengkar, tidak saling membuli. Karena apa? Ketika usia 7 tahun itu masa-masa penumbuhan adab akhlak. Nah, kemudian ketika sudah 10 tahun baru dijuruskan. Ya. Juruskan apapun peran yang terkait dengan bertemu dengan orang. Ya, antara lain mungkin dia dijadikan utusan. Ketika kita membagi-bagi apa namanya entah makanan atau apa, sering-seringlah dia diutus. Disuruh, insya Allah dia itu menikmati. Kemudian ketika ada tamu dan sebagainya, berilah tanggung jawab kepada ananda yang usianya sudah 10 tahun tadi untuk menemui tamu, untuk mempersilahkan, untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Ya. Kemudian ketika ada apa namanya organisasi atau rencana kegiatan yang melibatkan banyak orang, cobalah anak-anak dipasar jadi koordinator. Ya. Jadi lingkupnya tinggal rumah dulu atau sekitarnya, belum ke profesi. Itu seandainya usianya sudah 10 tahun. Nah, kemudian setelah menginjak sampai balik, ya, sudah balik gitu, itu sudah anak mulai diuji cobakan dengan peran atau profesi. Ya, contoh misal di sebuah kantor jadi pelayan masyarakat, public relation. Kemudian menjadi utusan organisasi untuk ke organisasi yang lain, misal mewakili sekolah, ya. Kemudian antara lain untuk mendamaikan dua teman yang bertengkar. Ini sudah merupakan profesi atau peran, ya, peran orang yang ekstrovert. Jadi urutannya demikian. Ya, nanti kalau sudah apa namanya mungkin kuliah, ya, itu sudah milih salah satu perannya, misal jadi apa namanya itu manajer yang mengelola orang lain, atau mungkin jadi salesman atau jadi marketing, ya, itu sudah kepada bidang. Maka kita jangan tergesa-gesa, ya, ketika anak masih kecil langsung diarahkan kepada profesi tertentu, tapi kita kuatkan sifat-sifatnya dulu sehingga nanti ketika dia dewasa akan memilih sendiri profesi yang cocok bagi dirinya. Ya, demikian. Wa'alaikum warahmatullahi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya akan bacakan pertanyaan. Masih datangnya dari live chat. Dari Ibu Fubisima, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah menyikapi pendidikan yang tidak selaras antara seorang ibu dan ayah atau istri dan suami? Ayah tersebut selalu menjatuhkan, melukai, bahkan bersikap kasar, Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Terjadinya ketidakselarasan dalam mendidik antara ayah dan ibu itu ujung-ujungnya masalah ego. Ya, masalah ego. Kalau masing-masing itu bisa menurunkan egonya, maka insya Allah akan mudah untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk berembuk, saling mengisi, sehingga tidak ada masalah. Jadi intinya bahwa munculnya ketidakselarasan sampai kepada berlaku kasar itu akibat luka masa lalu, ya, luka fitrah, ya, sehingga maka perlu disembuhkan. Ini, nah, luka fitrah itu sebenarnya ego yang berlebihan atau ego yang terlalu lemah. Nah, tadi yang ditanyakan tadi adalah ego yang masih berlebihan. Itu bisa jadi, ya, orang tua yang masih bersikap kasar, mudah marah, itu sebenarnya kan perilaku anak-anak itu, ya. Jadi seseorang yang tersinggung dirinya, yang dilanggar tentang harga diri pribadinya kemudian marah, itu sebenarnya ego. Karena apa? Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang menghina Rasul hanya sebatas diri pribadi beliau, beliau nggak pernah membalas dan marah. Ketika beliau disakiti, ya, hanya sebatas diri pribadi beliau, ya, itu beliau tidak pernah membalas atau istilahnya marah kepada orang tersebut, ya. Nah, ketika Rasulullah itu kemudian dihinakan agama yang mulia itu, beliau marah. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu saja disekutukan, beliau itu tidak terima. Maka intinya, ya, antara lain jika sepasang suami istri ini kemudian sampai berlaku pertengkaran, ya, gara-gara karena pribadinya yang disinggung, ya, hanya menyinggung tentang dirinya kemudian muncul emosi, itulah yang disebut dengan ego yang terlalu tinggi atau egois. Itu sebenarnya adalah penyakit hati, dan itu bisa jadi sebabkan karena masa lalu, ya, yang tidak tertuntaskan atau fitrah yang terluka. Nah, makanya kita enggak bisa membolak-balikkan hati seseorang. Hanya yang bisa kita lakukan adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan masing-masing pasangan itu bisa menurunkan egonya masing-masing, ya. Merasa bahwa dirinya lah yang salah. Ini. Antara cara menurunkan ego itu, jika kita mendapatkan kebaikan pada diri anak-anak atau pasangan kita, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi idza wajada khairan falyahmadillah. Ya, jika mendapati kebaikan entah pada anak atau pasangannya itu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza wajada khairan dzalika falayalumanna ila nafsah. Dan apabila mendapati yang tidak baik pada anak-anak atau pada pasangannya, maka jangan mencela, ya, kepada siapapun kecuali mencela kepada diri sendiri. Itu antara lain menunjukkan bahwa ego seseorang itu sudah pada tempatnya. Ketika mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah karena itu semata-mata dari Allah. Apabila mendapatkan anaknya nakal, yang mendapatkan suaminya itu merasa tidak mau mengerti, ya, bahkan berlaku kasar, maka sebagai orang yang mau menurunkan egonya adalah dia menyalahkan dirinya sendiri, ya, suamiku seperti itu karena aku. Tapi ketika suami berbuat baik, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara lain masalah ego, ya, untuk menjalin keselarasan dalam mendidik anak-anak antara suami dan istri, ya. Kalau masing-masing masih bertahan dengan egonya masing-masing, merasa dirinya paling benar, enggak ketemu-ketemu. Tapi kalau masing-masing saling introspeksi, menyalahkan diri masing-masing, maka insya Allah akan segera selaras dalam mendidik anak-anak. Demikian, ya. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya, yaitu Ibu Fubi Sima tadi yang bertanya, dan kita semua yang menyimaknya semoga bermanfaat. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya datangnya masih dari live chat YouTube dari seorang Ustaz di Kebumen, Darmaji Aji. Ustaz Darmaji, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah menghadapi anak usia kelas 5 SD, Ustaz, tapi sulit untuk dinasihati jika dan jika ditanya, apakah tidak takut sama Allah? Dia berkata, Allah selalu memaafkan anak kecil, Ustaz. Silakan, Ustaz. Insyaallah ya. Jadi anak kelas 5 tersebut itu fikihnya sudah berhasil. Berarti ilmunya sudah masuk pada anak tersebut. Tetapi kecintaan tidak tumbuh pada anak itu, atau bisa dikatakan bahwa karakter belajarnya tumbuh tapi karakter iman enggak tumbuh. Maka prioritas utama yaitu pada karakter keimanan yang kita tumbuhkan. Maka bagaimana kita untuk menjadikan anak tersebut itu mau dinasihati, ya. Itu pertanda bahwa anak dinasihati seperti itu, dia berkilah. Itu tandanya bahwa keimanannya belum tuntas, ya, belum tuntas. Karakter imannya belum tuntas. Maka yang kita lakukan adalah bahasa hati, ya. Antara lain, ya, pertanyaan diri kita ketika menghadapi anak tersebut, karena itu adalah permasalahannya adalah penyakit pada apa namanya tidak tumbuhnya kecintaan pada diri anak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadapi anak yang kelas 5 ini, pertanyaan seorang guru adalah, sudahkah anak ini itu mengagumi saya sebagai seorang guru? Ya. Kalau anak itu belum kagum, maka insyaallah enggak akan mendengar kata-kata kita. Maka agar anak itu kagum pada kita, yaitu bahasa yang digunakan bukan bahasa logika, bukan bahasa lisan, tapi bahasa hati yang pernah kita bahas. Yaitu mungkin cobalah kita memuji dia. Apa yang bisa dipuji? Atau disemangati. Ya, kita bersamai dia diajak ngobrol, bukan membahas masalah kesalahan dia. Ya, tapi ngobrol yang lain tentang potensi dirinya, tentang apa yang dia sukai, tentang keluh kesahnya. Ya, kadang kita layani dia, mungkin diambilkan sepatunya, dibantu tas, apa merapikan buku di tasnya. Mungkin kita juga bisa sentuh, ya mungkin punggung telapak tangannya, punggungnya, atau mungkin bisa kita peluk dia, ya, atau mungkin kita cium keningnya. Itu adalah bahasa-bahasa atau perilaku-perilaku yang bisa menjadikan anak itu kagum. Setelah anak itu kagum, maka insya Allah dia akan mencintai gurunya. Setelah cinta kepada gurunya, maka dia akan mencintai apa yang dicintai gurunya. Sehingga jadilah guru itu menjadi teladan bagi dirinya. Jangankan kata-kata, ya, gurunya tidak mengatakan saja, hanya memperlakukan sebuah perilaku atau amalan. Karena ada rasa cinta kepada gurunya tadi, maka anak itu akan nurut. Apalagi sampai ada kata-kata atau nasihat, pastilah dia akan menerimanya dan tidak akan berkilah atau membantahnya. Berarti intinya di situ ada urutan. Buatlah dia kagum terlebih dahulu, kemudian akhirnya harapannya dia akan mencintai gurunya. Setelah mencintai, maka dia akan meneladani gurunya, ya. Maka apapun yang dikatakan gurunya juga akan dituruti oleh dia. Jadi kalau sudah seperti itu, kita langsung nasihat-nasihat terus. Yang dibutuhkan anak itu bukan bahasa logika atau bahasa lisan, tapi yang dibutuhkan adalah bahasa hati, ya. Dan bahasa hati itu seringnya tidak menyebut kesalahan dia, ya, tidak membahas masalahnya dia, tetapi membahas tentang apa yang dia butuhkan. Nah, ini mungkin jawabannya demikian, ya. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh tadi penanya, Ustaz Darmaji Haji, yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya juga. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Dari dua penanya kami rangkum, Ustaz. Datangnya dari Ibu Febriani Rumaiso dan Ibu Imas Masliah. Beliau berdua bertanya, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan tentang metode belajar usia tufulah, Ustaz. Dari empat kemampuan berikut, yaitu membaca, menulis, berbicara, kemudian mendengar, mana yang lebih didahulukan? Kemudian yang kedua, Ustaz, adakah kiat atau batasan waktu, Ustaz, untuk anak usia 6 tahun yang diperlukan untuk menonton TV dan bermain HP di setiap harinya? Anak usia 6 tahun dan usia 10 tahun. Silakan, Ustaz. Ya. Anak untuk usia tufulah 0 sampai 7 tahun, mana yang didahulukan? Membaca, menulis, mendengar, atau berbicara? Yang didahulukan adalah pendengaran terlebih dahulu. Ya. Jadi seringlah kita itu ngobrol dengan anak-anak. Kenapa? Itu masa-masa dia belajar untuk berbahasa. Ya. pendengaran, dan termasuk indera yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran adalah pendengaran. Ya, waja'alna lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian, pada diri kalian itu adalah pendengaran, ya, penglihatan, dan fu'at atau perasaan. Nah, ini akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah mendengar dulu, ya. Sebab nanti bicaranya itu akan mengikuti apa yang telah dia dengar. Ini. Jadi setelah dia banyak mendengar, kita banyak bercerita dengan kata-kata lembut, ya, maka itu akan di memori tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya. Kemudian dia akan belajar untuk mengucapkan, ya, akan mengucapkan dari apa yang dia dengar itu. Akhirnya dia bisa berbicara. Nah, setelah berbicara barulah kemudian melatih motorik-motorik halus, antara melatih tangannya untuk bisa menulis, ya, melatih matanya untuk bisa membaca, ya, untuk fokus pada satu huruf atau satu kalimat gitu. Nah, urutannya demikian. Namun perlu kita ketahui bahwa masa tufulah ini belum ada keharusan untuk bisa membaca dan menulis. Tapi seandainya anak mungkin minta ingin belajar sendiri atau meminta sendiri belajar membaca dan menulis, itu tidak mengapa. Karena target utama fase tufulah itu adalah membahagiakan anak. Ya, tumbuhnya cinta anak, ya, kepada Allah, cinta kepada Rasul, malaikat, ya, kepada kitab-kitab Allah, cintanya dia untuk masuk surga. Itu ditumbuhkan dengan apa? Membahagiakan dia. Ya, dibuat bahagia anak itu. Ya, di samping kita mengajarkan kepada dia untuk banyak mendengar, ya. Akhirnya dia akan mengungkapkan kata-kata itu. Kemudian setelah itu dia akan menguatkan sensorik halusnya. Jadi intinya adalah jangan lukai hati mereka. Sebab anak tufulah itu egosentrisnya baru memuncak. Kemudian imajinasinya memuncak, dan sensitivitas hatinya itu tinggi sekali, memuncak juga. Sehingga anak itu merasa menang-menang, anak itu suka menghayal, ya, sesuatu yang fiktif jadi nyata. Kemudian anak itu mudah tersinggung, ya, dan juga mudah tertawa, mudah sedih, mudah menangis, mudah percaya, mudah curiga. Nah, ini perlu kita perhatikan kondisi ini, jangan sampai melukainya. Ya, makanya sering-sering anak usia ini dengan kisah-kisah, ya, dalam mendidik mereka. Ya, maka imajinasi akan terbangun dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian memori bahasanya itu juga akan mulai bertambah. Apa yang kita ucapkan akan diingat, dan dia akan juga akan menirukannya nanti dengan ucapan, ya. Terus kemudian dengan berkisah itu pun, ya, kita bisa menuntaskan egosentris anak jika kisah-kisah itu terkait dengan masalah hal-hal yang seru-seru, ya, terkait dengan karakter asajaah, ya, seru, ya, tapi endingnya adalah menang. Itulah kisah-kisah yang disukai oleh anak-anak. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan anak usia 6 tahun terkait dengan penggunaan HP, TV dan sebagainya. Anak usia 6 tahun itu dia masa-masa belajarnya adalah cara belajarnya dominan pada at-taklid, yaitu meniru. Kalau 7 sampai 10 itu cara belajar dominannya adalah trial and error atau at-tajribah atau eksperimen. 10 tahun sampai balik itu adalah at-tafkir. Nah, anak 6 tahun itu adalah puncak-puncaknya at-taklid, yaitu meniru. Maka pembiaran anak usia 6 tahun untuk penggunaan gadget itu sangat berbahaya bagi dia. Sebab apapun yang dia lihat, maka akan dia tiru. Satu sisi dia belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, ya, mana yang buruk, ya. Oleh karena itu, untuk usia-usia ini sebelum 7 tahun, sebelum mereka tamyiz itu, sangat amat perlu tentang pembatasan mereka dalam penggunaan gadget atau nonton televisi. Nah, terus caranya bagaimana kalau anak sulit dicegah? Kenapa mereka itu lebih condong kepada HP atau televisi? Karena HP lah yang bisa mengisi tangki cintanya, ya, yang membuat anak itu kagum. Maka agar mereka itu bisa beralih dari HP atau gadget, maka kita jadikan anak-anak itu kagum sama kita. Seringnya kita itu ketika anak pegang HP itu kita ketemunya marah, curiga, kemudian memata-matai. Otomatis apa yang kita lakukan kepada anak itu justru mengeringkan cangkir cinta mereka. Sedangkan HP itu tidak demikian, sehingga justru HP itu mengisi cangkir cintanya, maka mereka cenderung kepada HP itu wajar. Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak-anak usia 6 tahun itu tidak kecanduan HP, yang pertama adalah ajak mereka banyak beraktivitas secara fisik. Memang capek, itulah memang tugas dari orang tua untuk mendidik anak-anak. Dan itu adalah investasi terbesar kita, ya, yang kita untuk akhirat kelak, ya, yaitu investasi tentang pendidikan anak-anak kita. Jadi intinya adalah kalau kita hanya membatasi saja tanpa ada bermain dengan mereka terlebih dahulu, kemudian mengambil hati mereka terlebih dahulu, maka yang ada adalah beruntak pada diri anak itu. Maka mereka berhenti bermain itu bukan karena kesadaran, tapi karena ketakutan akibat ancaman dari orang tua itu melukai mereka. Maka apabila kita ingin mereka itu membatasi penggunaan gadgetnya, bukan langsung dengan aturan jadwal, tapi sentuh dulu hatinya, ya, sentuh hatinya terlebih dahulu, kemudian bersamai mereka, ya, banyaklah aktivitas fisik, ya, sehingga mereka tidak banyak untuk cenderung kepada gadget itu. Nah, sehingga kalau anak merasa bahwa orang tuanya itu adalah menyayanginya, ya, apalagi mungkin merasa bahwa orang tua lebih sayang daripada HP, maka insya Allah ta'ala dia juga mulai pelan-pelan menjauhi HP tersebut. Pasti dia akan mencari atau mendekati siapapun yang telah mengisi tangki cintanya. Ya, demikian, ya, walam bisawab. Atau pertanyaannya bisa ditambahkan begini, Ustaz. Orang tua ingin anaknya jauh dari HP, Ustaz. Namun ternyata orang tuanya selalu memperlihatkan di depan anaknya bermain HP, Ustaz. Ya, selalu interaksi dengan HP, ya, Ustaz. Tapi ini yang kadang-kadang menjadi buah simalakama, ya, bagi kita. Kita melarang anak menggunakan HP, tapi orang tua selalu tampak di depan anak menggunakan HP seolah-olah, ya, seolah-olah itu HP itu haram untuk anak, ya, dan halal untuk orang tua. Nah, ini sama saja seperti orang tua melarang anaknya merokok, tapi ternyata orang tuanya selalu merokok. Itu kan bagi anak-anak bahwa oh, ternyata rokok itu haram bagi anak-anak, ya, halal bagi orang tua. Makanya memang apalagi usia 6 tahun ini, ya, banyak-banyaklah kita itu beraktivitas fisik dengan mereka. Ya, gunakanlah HP mungkin ketika mereka pegang HP bersama-sama. Ya, ketika mereka tidak pegang HP, ya, jangan tampakkan kita menggunakan HP di hadapan mereka, tapi tampakkan kita membersamai mereka, bermain dengan mereka. Itu insya Allah mereka akan menyadari hal ini. Karena walau bagaimanapun anak kecil atau, ya, bukan hanya orang dewasa saja, anak kecil pun itu punya nalar. Ya, dia akan bisa menyimpulkan sesuatu. Ya, walaupun mungkin usia 6 tahun itu masih peniru ulung, ya, peniru ulung. Nah, mungkin belum tamjiz, tapi tetap mereka itu akan berpikir seolah-olah bahwa HP itu hanya haram untuk anak-anak tapi halal untuk orang tua. Ya, ini antara lain kalau kita melarang mereka atau membatasi jadwal, belum disentuh hati mereka. Ya, belum disentuh, tapi kalau hatinya sudah kesentuh insyaallah mereka ketika mentaati jadwal itu karena benar-benar dari kesadarannya. Ya, demikian. Baik, Ustaz, pertanyaan sudah selesai, Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya mengenai tema kita di malam hari ini, yaitu ego orang tua yang melukai anak. Silakan, Ustaz. Jadi intinya Bapak Ibu semua, ya, salah satu faktor utama permasalahan yang muncul pada pendidikan anak antara lain adalah ego orang tua yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga orang tua menjadi egois atau orang tua menjadi minder untuk mendidik anak. Ini sebab apa? Jika ego orang tua terlalu tinggi atau terlalu rendah, tangki cinta anak itu tidak terisi oleh orang tua. Kalau tangki cinta anak tidak terisi oleh orang tua karena ego yang tidak pada tempatnya, maka anak akan mencari keluar siapapun yang bisa mengisi tangki cintanya. Apabila mengisi tangki cinta itu adalah teman-temannya yang mungkin tidak berperilaku baik, maka dia akan meniru temannya itu karena dia merasa temannya lah yang menyayangi dia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, orang tua yang bisa mengisi tangki cintanya adalah orang tua yang sudah bisa mengendalikan egonya, menurunkan atau menaikkan pada tempat yang tepat, yaitu sebatas untuk jati diri orang tua itu dan mempertahankan prinsip yang dipegangnya. Selebihnya itu adalah merupakan egois, dan serendahnya itu adalah merupakan keminderan. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat egois dan sifat minder. Karena kata Ibnu Qayyim, dua sifat inilah yang merupakan induk dari penyakit hati, induk dari kesengsaraan. Beliau rahimahullah mengatakan, ya, aslu akhlaqil matmumati kulliha al-kibru wal mihanah. Pokok atau induk dari akhlak tercela itu ada dua, yaitu sombong, hal ini adalah egois, dan al-mihanah, yaitu rendah diri. Nah, jadi ego yang terlalu tinggi dan ego yang terlalu rendah, itulah sebenarnya sumber dari permasalahan kehidupan kita ini, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, intinya kalau orang sudah bisa mengendalikan egonya, ditempatkan pada tempat yang tepat, itulah yang disebut dengan orang yang berakhlak mulia, orang yang benar-benar sudah dewasa, dan itulah sosok pendidik ideal, dan itulah sebenarnya yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita pahami diri kita, selalu mukhasabah dan mukhasabah, sucikan jiwa kita, tazkiyatun nafas kita lakukan terus menerus. Jangan salahkan orang lain apabila ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, ya, maka salahkan diri kita. Namun apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita mungkin senang, baik, maka kita bukan bangga diri, karena itu juga akan meninggikan ego kita. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala semata-mata bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkait dengan ego, dan ternyata itulah hal yang harus kita kendalikan agar kita hidupnya bahagia, termasuk bahagia dalam mendidik anak-anak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.